Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita kembali untuk bisa melanjutkan kegiatan kita pada sesi yang kedua, melanjutkan membaca bersama kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi sampai pada dosa yang ke-37. Al-Kabiratu Sabiatu Wasalathun Ar-Riya'u Wahuan Nifaku. Dosa yang ke-37 berkaitan tentang riya, dan riya itu adalah kemunafikan. Hadirin yang kami muliakan, kita tahu syarat diterimanya ibadah ada dua. Ikhlas karena Allah, dan yang kedua sesuai dengan sunnah. Hal itu disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan diridai, dirahmati, dicintai, diterima amalan ibadahnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik, dan jangan berbuat kesyirikan. Yani menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Ikhlas adalah syarat diterimanya amal saleh. Apa itu ikhlas? Ikhlas dengan ayat ini maknanya adalah bebas dari semua kesyirikan. Itu namanya ikhlas. Sebagaimana didefinisikan oleh beberapa ulama, ikhlas adalah tasfiyatul amali salih binniyati salihati an syawaibi syirki. Ikhlas adalah membersihkan amalan-amalan saleh dengan niatan yang baik karena Allah, dibersihkan dari semua cabang-cabang kesyirikan. Kita tahu syirik itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil, syirkul akbar dan syirkul asghar. Kalau jenisnya banyak. Dikaji di sini kalau enggak salah kitab tauhid dengan syarahnya Fathul Majid oleh Ustaz kita Ustaz Muhammad. Nah, buku itu di antara kitab yang menyebutkan jenis-jenis kesyirikan. 66 bab atau 65 bab, 5 bab pertama berbicara tentang makna la ilaha illallah, 60 bab setelahnya berbicara tentang anwa'u syirki, macam-macam jenis kesyirikan. Secara global kesyirikan ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, seorang itu dikatakan ikhlas apabila dia selamat dari dua jenis syirik itu. Syirik besarnya dan syirik kecilnya. Barulah dikatakan dia ikhlas. Atau orang yang disebut mukhlis. Kalau ada orang yang dia tidak riya, tidak pamer, atau bahasa kitanya tidak ada pamrih, tetapi dia memiliki jimat, memiliki keyakinan adanya satu jimat sebagai penglaris, ini disebut apa? Musyrik. Walaupun di saat dia bersedekah atau di saat dia beribadah ikhlas tanpa pamrih, orang mengatakan dia ikhlas, tetapi ketika masih ada padanya syirik akbar, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang ikhlas. Banyak orang yang semisal itu, dia sholat 5 waktu, puasa, dia mungkin ibadah umrah dan haji, tapi dia masih meyakini adanya hari baik, hari buruk. Adanya bulan baik dan bulan sial. Tatoyur. Dan itu adalah kesyirikan. Maka orangnya tidak dikatakan sebagai orang yang ikhlas sampai dia selamat dari semua jenis-jenis kesyirikan. Syirik akbar dan juga syirik kecil. Bisa dipahami hadirin? Nah, karena itu penting bagi kita untuk belajar tentang apa itu syirik dan macam-macam bentuk-bentuk kesyirikan. Syirik akbar itu apa saja, syirik kecil itu apa saja, agar kita selamat dari itu semuanya. Dosa syirik, waikum muslimin, ini berbahaya sekali. Secara umum, kesyirikan itu tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni orang yang berbuat kesyirikan. Mengerikan sekali. Kan itu hati-hati. Orang yang berbuat kesyirikan sampai mati dalam keadaan syirik dan belum bertobat darinya, dipastikan finnar. Nabi alaihissalatu wassalam suatu hari ditanya, mal maujibatani, wahai Rasul, apa yang kau maksudkan dengan dua hal yang pasti? Maka Rasul mengatakan, man mata la yushriku bihi syai'an, atau la yushriku billahi syai'an, dakhala al-jannah. Wa man mata yushriku bihi syai'an, dakhala an-nar. Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah dengan apapun, yakni dia ahlu tauhid, pasti surga. Walaupun dengan dua pengertian. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, langsung jannah. Ada juga yang dia masuk dalam neraka karena banyaknya dosa yang Allah tidak berkenan memaafkannya. Maka dia masuk dalam neraka terlebih dahulu, untuk kemudian nanti pada ujungnya akan diizinkan masuk dalam al-jannah. Karena dia mati di atas tauhid, tanpa syirik. Tetapi barang siapa yang kepastiannya kedua, wa mamata yushriku bi syai'an, dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dakhalan nar, pasti masuk neraka. Kan itu berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari dosa yang satu ini. Pelajari, betul-betul pelajari tentang tauhid, lebih khusus tauhid al-uluhiyah yang terdapat dalam makna kalimat La ilaha illallah. Dalami pembahasan itu sedalam-dalamnya. Hafalkan ilmunya agar engkau kokoh dalam memiliki ilmu tersebut. Dan mengamalkannya sehingga di atas tauhid tanpa kesyirikan. Kesyirikan itu berbeda-beda setiap negeri. Disebutkan dalam kitab Al-Bid'ah wa Hawadithuha. Satu kalimat penjelasan li kulli baladin lahu hakim, pada setiap negeri itu memiliki corong-corong juru kunci kesyirikan. Setiap negeri, setiap buk'ah wilayah dalam satu tempat mitosnya ini, dalam tempat lainnya mitosnya lain. Antara Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, kesyirikannya berbeda-beda. Antara Jawa Tengah, pantai utara, dan pantai selatan, berbeda pula jenis mitosnya, kesyirikannya. Kesyirikan yang menimpa mereka-mereka itu macam-macam. Karena itu kita harus memahami kaidah pengertian definisi tentang syirik. Agar kita bisa mengerti, oh ini syirik. Walaupun tidak tertulis di dalam kitab para ulama, tetapi itu syirik. Contoh, dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid tidak ada disebut bab tentang minasyirki, termasuk kesyirikan orang yang menyembah Nyi Loro Kidul. Itu tidak ada, Pak. Para ulama tidak mengenal Nyi Loro Kidul atau Nyi Loro Lor. Di sini kan pantai utara Nyi Loro Lor. Enggak tersebut. Tetapi kita bisa memahami itu syirik. Ketika membahas bab. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyraka. Orang yang menyembelih seekor hewan untuk selain Allah. Dipersembahkan untuk selain Allah. Maka itu adalah syirik. Mau pantai selatan, pantai utara, mungkin pantai timur, pantai barat. Itu bagian dari kesyirikan. Dikarenakan penyembahan dalam bentuk az-zabhu, penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bentuk kesyirikan. Wahai kata kaum muslimin, penting pembahasan ini. Setiap wilayah berbeda-beda. Sehingga kau harus mampu membedakan. Saya datang ke negeri ini, oh ada berita begini-begini, ini syiriknya, letak syiriknya sebelah sini. Di negeri kita ini, wahai kaum muslimin, dukun itu macam-macam. Dukun hitam, dukun putih, dukun apa? Cabul. Anak-anak wahai. Hadirin kaum muslimin, orang tidak akan bisa membedakan. Awamun nas yang jahil tentang tauhid, taunya oh ini dukun putih. Karena serba putih. Bajunya putih, sorbannya putih, jenggotnya putih, rumahnya warna putih juga. Serba putih. Ya. Tetapi itu syirik dikarenakan tidak akan terjadi perdukunan apapun itu bentuknya. Illa bima'unati minasyaitan. Kecuali dengan bantuan dari syaitan. Ini letak syiriknya. Mau dukun putih, dukun hitam, dukun abu-abu, dukun coklat. Ya. Coklat atau yang lainnya. Silakan namai itu. Tapi ini adalah syirik. Harus dipahami. Dalam rangka apa? Ikhlas. Pembahasan pada kesempatan malam hari ini. Fokus. Pada pembahasan riya. Termasuk dari bagian jenis kesyirikan adalah ar-riya'u. Beribadah untuk dilihat. Untuk mendapatkan sanjungan. Untuk mendapatkan pujaan. Untuk dikenal untuk dijadikan sebagai tokoh dan yang lainnya. Ar-riya. Dosa yang setingkat dengan riya. Riya itu bahasa Arab dari kalimat ra'a. Melihat. Ar-riya itu amalan yang diperuntukkan untuk dilihat. Niatannya untuk dilihat. Tujuannya duniawiyah. Supaya dipuji, supaya disanjung, bahasa Arabnya hubbul madhi, senang dipuji. Itu bagian dari riya. Hubbus syuhrah, senang untuk terkenal. Oh fulan, masya Allah, fulan, masya Allah, terkenal. Untuk mendapatkan kedudukan di hati manusia. Hubbul manzilah fi kubulina fi kulubin nas. Dia ingin ditokohkan. Dia ingin dituakan. Dia ingin untuk diseniorkan. Dia ingin untuk didudukan pada tempat yang mulia. Hubbul manzilah fi kulubin nas. Senang kalau dipuji. Berarti dia tokoh. Hati-hati. Itu semua adalah bagian dari dosa ar-riya. Termasuk padanya dosa sum'ah. Ingin didengar. Indahnya bacaan. Atau indahnya ungkapannya. Dan yang lainnya. Semua itu bagian dari ar-riya. Ada satu bab pembahasan tentang bab ini dalam kitab Tauhid. Termasuk dari pembahasan minasyirki. Iradatul insan bi'amalihi dunya. Tujuan seorang ketika beribadah untuk meraih dunia. Dunia itu bisa berupa uang. Dunia itu bisa berupa kedudukan. Dunia itu bisa berupa jabatan. Dunia itu bisa berupa macam-macam. Karena itu Nabi menyebutkan dengan kalimat Ta'isa Abdud Dinar. Binasa hambanya dinar. Karena dia beribadah untuk meraih dinar. Ta'isa Abdul Dirham. Celaka hambanya dirham. Dirham jenis mata uang. Kalau dolar ya dolar. Ta'isa Abdul Dolar. Ta'isa Abdul Dinar. Termasuk rial. Atau rupiah atau yang lainnya. Beramal karena untuk meraih harta. Ta'isa Abdul Khamila Khamisah. Celaka hambanya orang yang meraih kemewahan duniawiyah. Apakah itu bentuknya pakaian yang indah ataukah kendaraan yang mewah. Beramal karena ingin meraih itu. Itu bagian dari bentuk kesyirikan. Maka bab ini luas dalam kitab tersebut yang kami isyaratkan. Kitab Tauhid dengan syarah Fathul Majid. Isyarah kitab Tauhid. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada dosa yang ke-37 berkaitan dengan ar-riya. Hadirin yang kemuliaan, riya adalah satu amalan yang dilakukan oleh kaum munafikun. Kaum munafikun dalam beramal itu murni riya. Kaum munafikun dalam beramal murni riya. Nanti akan kita bacakan insyaallah keterangan Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum Al Hikam syarah Ri'a Arba'in Nawawiyah. Manusia terbagi menjadi beberapa jenis orang yang kaitannya dengan dosa riya. Penting sekali kita tahu. Karena kadang-kala itu muncul pada hati kita. Namun sebelumnya kita masuk kepada kitab Al-Kabair. Beliau sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafikun, "Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas." وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka orang-orang yang munafikun, apabila mereka berdiri untuk melakukan ibadah salat, mereka berdiri penuh dengan kemalas-malasan. يُرَعُونَ النَّاسِ, mereka berbuat riak. Bahasa kitanya, mereka beramal untuk dilihat oleh manusia. Dan mereka tidaklah berzikir kepada Allah, tidaklah mereka beribadah kepada Allah, kecuali hanya sedikit saja. Hadirin kaum muslimin, kenapa orang munafik itu riya? Lihat ke sini. Orang yang munafik wahai kaum muslimin berbeda dengan orang yang mukmin. Akibat perbedaan ini akan berbeda pula hasilnya. Munafik riya, mukmin ikhlas. Orang munafik itu adalah orang yang menampakkan secara lahiriah sebagai muslim dan menyembunyikan dalam hatinya kekufuran, yakni kebencian kepada Islam. Antara hati dan lahiriahnya berbeda. Itu munafik. Karena itu ketika mereka sholat, itu murni untuk dilihat orang, supaya diakui sebagai orang muslim. Tampilannya untuk ditonton, untuk dilihat, supaya mendapatkan pengakuan bahwa dia muslim, padahal hatinya kafir. Karena itu mereka ini lebih berbahaya daripada kafir yang asli. Siapa kafir yang asli? Non-Islam. Agamanya bukan Islam. Kafir asli. Munafik kafir. Ini lebih berbahaya. Kenapa lebih berbahaya? Karena dia di kalangan umat Islam. Dia disikapi sebagai muslim, padahal hatinya benci kepada Islam. Musuh dalam selimut. Atau orang mengatakan duri dalam daging. Kalau orang kafir, kita sikapi dia kafir, musuh. Kita berhati-hati darinya. Ada pembeda, ada penghalang antara kita dengan kafirin. Demikian pula dengan musyrikin. Tapi munafikin ini musuh yang lebih berat. Karena itu Allah tempatkan mereka di bawah kerak yang paling dasar dari api neraka. Innal munafikina kanu fi darki minan nar, kanu fi darkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin, mereka berada di dark itu kerak. Asfal, yang paling bawah. Minan nar, dalam api neraka. Lebih bawah daripada musyrikin dan kafirin. Ini munafikin. Orang-orang ini kalau sholat dan ibadah yang lainnya, riya murni. Untuk dipertontonkan memang. Ini riya. Munculnya dari kemunafikan. Adapun orang yang mukmin beribadah dalam rangka ketaatan kepada Allah, mengamalkan amal saleh dalam rangka ketaatan kepada Allah, melakukan sholat karena Allah, puasa karena menjalankan perintah Allah, maka menghasilkan keikhlasan. Yang diharapkan ridha Allah, yang diharapkan pahala dari Allah. Tidak ada niatan untuk dipuji orang. Siapa orang ini? Diharapkan pahalanya? Enggak bisa. Manusia tidak bisa memberikan pahala. Kok kita beribadah karena manusia? Tidak sama sekali. Kita mukmin. Bukti iman adalah beribadah. Dorongannya, tujuannya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mukmin. Jauh beda antara munafik dan mukmin. Bisa dipahami hadirin? Nah, hadirin yang dimuliakan, di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal yang paling ditakutkan menimpa para sahabatnya adalah syirik kecil, yaitu riya. Sebutkan dalam hadis yang sahih, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian, wahai para sahabatku, dari hal-hal yang aku takutkan adalah syirik kecil. Faqila, wa ma huwa ya Rasulullah? Maka ditanyakan kepada Rasul, apa syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasul menjawab, ar-riya'u, riya, dosa riya, orang beramal untuk dilihat. Yaqulullah jalla wa'ala, yawmal jazil ibad bi'amalihim, Allah subhanahu wa ta'ala nanti, di yawmal qiyamah ketika sedang memberikan balasan-balasan kepada orang-orang yang beramal. Di saat nanti di yaumil qiyamah, yaumul jazin nas bi'amalihim, ketika Allah membalasi setiap orang sesuai dengan amal mereka masing-masing, Allah berkata kepada mereka-mereka yang berbuat riya, beribadah karena orang, Allah berkata kepada mereka, idhabu ilal ladhina kuntum tarauna fid dunya. Pergi kalian menuju orang-orang yang dulu kalian beribadah karena riya terhadap mereka. Kalian sholat, kalian zakat, kalian puasa, kalian sedekah karena manusia. Sekarang kamu pergi ke sana. Hal tajiduna indahu jazaa? Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang yang kalian dulu berbuat riya karena mereka? Minta balasan kepada mereka sana, gak akan dapat. Hadis ini kaum muslimin sebagai nasihat bagi kita, kalau terjadi riya di hati kita, segera kita ingat, manusia tidak akan bisa memberikan pahala. Sehingga buat apa kita beramal karena mereka? Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dianggap top. Kita tidak ada kebutuhan dengan orang. Yang menyebabkan kaum munafikin riya apa mas? Karena mereka butuh pengakuan orang, merasa butuh kepada manusia sehingga dia beramal karena manusia. Maaf, contohnya orang yang ingin mendapatkan kedudukan dan jabatan, ingin mendapatkan kursi sebagai pejabat tertentu dengan suara tertentu. Karena mereka butuh kepada suara manusia, menghimpun sebanyak-banyaknya suara agar dia bisa menang. Maka dia akan beramal karena manusia, karena butuh. Ada hajat kepada manusia. Agar manusia memberikan suaranya kepada dia dan akan menang, dia beramal untuk manusia, bersosialisasi, membantu, berbaik macam amal soleh yang kaitannya ingin dapat suara hajat. Sebagaimana seorang pemuda apabila dia ada kepentingan ingin menikahi seorang wanita, dia akan mendekati calon mertuanya. Ketika dia sholat, calon mertuanya pas di sampingnya. Oh, saya ada kepentingan dengan babak ini. Lagi ingin meminang putrinya biar diterima. Sholat tetap mempengnalah. Supaya nanti diterima pinangannya. Ada hajat dia. Karena ada kebutuhan dengan orang, akhirnya dia melakukan amalan karena orang itu. Ingat, orang itu tidak akan memberi apapun untukmu. Wahai kaum muslimin, Sehingga untuk apa beramal karena manusia? Ada hajat ingin terkenal. Hajatnya kemasyhuran. Masyhur itu bahasa Arab. Bahasa sudah menjadi bahasa Indonesia. Terkenal. Hajatnya itu. Karena itu dia melakukan berbagai macam cara agar supaya masyhur. Hajatnya terkenal. Maka dengan berbagai macam cara agar supaya terkenal dilakukan olehnya. Masuk padanya riya karena punya hajat. Hajat di sini kepentingan maksudnya, Pak. Karena itu ayo kaum muslimin berhati-hatilah. Jangan kita memiliki kebutuhan dengan manusia. Semua kebutuhan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Agar kita beribadah murni karena Allah. Bukan karena harapan-harapan kepada manusia. Bisa difahami hadirin? Ya. Pembahasan hadis ini kaum muslimin. Mengapa dosa riya itu dosa yang paling ditakutkan menimpa? Dan ingat, yang diajak bicara oleh Nabi, orang yang terbaik itu para sahabat. Orang yang terbaik masih tetap ditakutkan tertimpa riya. Apalagi kita. Maaf, apalagi kita. Jangan kita merasa lebih baik daripada para sahabat. Para ulama menyebutkan mengapa kok syirik kecil yang paling ditakutkan menimpa. Kenapa kok bukan syirik besar? Disebutkan oleh para ulama diantaranya Syekh Ibnu Taimin dalam syarah beliau atau Syekh Salaf Fauzan. Karena kalau dia mukmin, dia bertakwa, maka pikiran menyembah kepada selain Allah telah hilang dari hatinya. Enggak ada sama sekali dalam hatinya ingin menyembah dedemit, jin, ingin menyembah makhluk halus, enggak ada, Pak. Bersih walhamdulillah. Enggak ada kepengin berdoa kepada penunggu kawah. Enggak ada sama sekali. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Nikmat min Allah dicabut kesyirikan akbar dari hati kita. Yang dikhawatirkan malah justru syirik kecil. Yang ini sangat tersembunyi. Yang tidak ada orang lain tahu kecuali kamu pelakunya dan Allah Subhanahu wa taala. Ini syirik kecil. Seperti semut yang hitam. Dabibun naml. Langkah kaki semut yang hitam. Di kegelapan, di batu yang hitam. Yang tidak kelihatan. Sesamar itu yang namanya riya. Hadirin akan. Nanti akan ada ucapan para salaf. Yang mengingatkan tentang bahaya riya. Hadirin yang kemuliaan, kita masuk saja ke beberapa ucapan para salaf. Di antaranya, qala Abu Umama Al-Bahili radhiyallahu an, anna Aba Umamata ata ala rajulin fil masjidi وهو ساجد يبكي في سجودي ويدعو فقال له أبو أمامة أنت لو كان هذا في بيتك. Coba lihat kalimat ini. Abu أمامة الباهلي sahabat Nabi radhiyallahu an, ketika beliau datang ke masjid mendapati adanya seorang pemuda yang dia sholat dan ketika sujud dia menangis dalam sujudnya Wa yad'u, dan dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Hebat tidak, Pak? Hah? Hebat orang ini? Hebat, Pak. Sujud dan menangis. Yang bisa menyebabkan menangis itu adalah karena kalbu yang pecah di hadapan Allah Azza wa Jal. Menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menangisi dosa. Menangisi perbuatannya. Bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Tetapi apa ucapannya sahabat ini? Anta. Kamu. Law fa'alta hadha fi baitik. Law kana hadha, duhai seandainya perbuatanmu ini engkau lakukan di rumahmu. Maksudnya apa? Dilakukan di masjid, banyak orang, sangat mudah sekali terselip riya. Syaitan menggoda riya. Oh, kamu hebat. Menangis terus sampai orang terkagum-kagum dengannya. Begitu dia salam, riya yang muncul dalam hatinya. Coba kalau kamu lakukan itu di tengah malam, engkau sendirian berdiri salat malam, enggak ada orang lain. Engkau sujud kepada Allah, mengucapkan kebutuhanmu, mengucapkan apa yang kau inginkan, ampunan dan rahmah, menangis sendirian. Kemungkinan terjangkiti riya tidak ada, karena tidak ada orang. Mau riya kepada siapa? Mau riya kepada lemari? Lemari dilus-lus, saya riya sama kamu. Ya enggak mungkin masa riya sama lemari, Pak. Itu pun masih bisa terjangkiti riya esok harinya. Ketika bangun pagi, syaitan mengipasi hatimu. Ah, lihat. Semalam yang bisa salat malam hanya kamu. Yang lainnya itu lihat, tidur semuanya. Kamu orang hebat. Set, masuk riya. Tidak nampak secara wujud nyata. Dosa riya itu tidak nampak. Kelihatannya khusyuk-khusyuk saja. Sebagaimana orang yang sholat manggut-manggut kepalanya. Apa ada? Ada kejadian. Kita bacakan. Umar bin Khattab radhiyallahu an nadara ila rajulin. Satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat adanya seorang yang sholat. Yutaqti'u begini. Apa berarti, Pak? Bahasa kitanya menganggukkan kepala. Orang kalau khusyuk, saya lihat ini saat ikhwah. Orang kalau khusyuk kadang kala ekspresinya itu begini. Sambil langsung ekspresinya seperti itu. Yutak diubah sarapnya. Umar menegur dan mengingatkan, jangan kamu lakukan itu. Loh, ini khusyuk, kenapa kok tidak boleh? Sambil nangis, sambil kepalanya ke bawah. Karena saking khusyuknya. Umar mengatakan pada orang itu, ya sahibar raqabah, wahai orang yang mengangguk-anggukkan lehernya. Irfa' raqabatak, luruskan lehermu. Jangan kau angguk. Luruskan lehermu. Laisal khusyu' fir riqab, innamal khusyu' fil qulub. Tidaklah khusyuk itu pada leher. Gini-gini kan. Bukan. Khusyuk itu dalam hati. Khusyuk itu adalah datangnya hati dalam sholat, itu khusyuk. Ketika orang mempraktekkan, mengekspresikan dengan mengangguk-anggukkan lehernya ketika khusyuk, itu bisa masuk riya. Sambil begini-begini, nengok kanan. Ana sing deleng ora maksudnya iki, Pak. Oh, walajan. Itu syaitan. Awalnya tidak ada riya. Begitu engkau berbuat sesuatu yang seperti itu, syaitan langsung masuk. Bisikan riya, sanjungan, pujian. Na'udzubillahi min dzalik. Sampai sedemikian rupa para salaf berhati-hati dari yang namanya apa? Arya. Sebisa mungkin disembunyikan. Kalau engkau bisa menyembunyikan amalanmu bainaka wa bainallah, antaramu dengan Allah saja, lakukan itu. Dalam rangka untuk apa? Ikhlas. Tanda orang yang terkena riya. Sebutkanlah beliau, Al-Murai berucap atau berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pada satu athar yang disandarkan kepada beliau Ali bin Abi Thalib, qala lil murai salatu alamatin, orang yang berbuat riya ada tiga tandanya. Mari kita lihat masing-masing, mengoreksi diri kita masing-masing. Yang pertama, yaksulu idza kana wahduh, malas kalau sedang sendirian. Kalau sedang sendirian, enggak mikir salat qobliyah ba'diyah, Pak. Bablas, sing penting wis rampung wajib. Tetapi ketika banyak orang, semangat, hati-hati itu, Pak. Koreksi masing-masing. Jangan-jangan kita termasuk orang yang semisal itu. Malas kalau sedang sendirian dan semangat. Yang kedua, wayansyatu idza kana finnas. Yang kedua, bersemangat ketika sedang bersama orang lain. Yang ketiga, wayazidu fil amali idza uthniya alayhi wa yankusu idza dhumma minhu aw idza dhumma bihi. Dan yang ketiga, dia akan menambahkan amalannya ketika dia dipuji, dan dia akan mengurangi amalannya ketika dia dicela. Ini sesuai dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, keterusan lafaz Ta'is Abdi Dinar tadi yang kami sampaikan. Binasa hambanya dinar, binasa hambanya dirham, binasa hambanya kendaraan yang mewah dan pakaian-pakaian yang mewah, yakni glamor duniawiyah. In utiya radiya, orang yang semisal ini, jikalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia senang. Dipuji, oh senang sekali. Itu yang dia inginkan. Semakin dipuji, semakin dia semangat. Karena memang itu yang diinginkan. Walam yu'ta sakhita. Dan apabila dia tidak diberi apa yang dia inginkan, dia marah. Dia kecewa. Saya sudah capek-capek beramal, namun tidak dipuji. Akhirnya dia lemah. Saya sudah capek-capek mengeluarkan uang ratusan juta untuk supaya dipilih, malah ujung-ujungnya adalah saya kalah. Suara saya sedikit. Saya kecewa kepada kalian. Mana yang saya berikan? Saya ambil lagi. Ditarik pemberiannya, Pak. Gara-gara saya dulu ngasih kamu itu karena supaya milih. Enggak milih, ya saya ambil lagi, Pak. Sekalian jatuh. Tidak termuliakan, bahkan terhinakan. Ini tanda orang yang apa? Yang terkena penyakit riya. Maka mari kita berhati-hati. Orang beramal karena orang riya. Tidak beramal karena orang dosa. Hah. Tidak ada kesempatan bagi kita kecuali beramal. Karena siapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kalimat yang semisal itu disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Tarkul amali li ajli nas riya. Tidak beramal atau meninggalkan amalan saleh karena manusia itu riya. Wal amalu li ajli nas syirkun. Beramal karena manusia itu bagian dari kesyirikan. Wal ikhlasu an yu'afiyakallahu minhuma. Dan yang namanya ikhlas adalah engkau diselamatkan oleh Allah dari dua hal itu. Diselamatkan oleh Allah dari engkau beramal karena manusia atau engkau meninggalkan amal karena manusia. Maka marilah kita beramal murni karena Allah dan jangan kita ada kepentingan dengan manusia. Misal kepentingan macam-macam pak, kepentingan duniawiah. Engkau ingin mendapatkan sesuatu dari orang. Indakal haja. Engkau akan jatuh pada riya karena orang itu. Sudah masuk isya ini? Sudah atau belum? Sudah ya? Monggo silakan azan, kemudian yang mau wudu, kita lanjutkan insyaallah barang 20 menit sampai 30 menit ke depan. Sepakat Bapak atau 15 menit saja? Ya, sekuatnya lah ya. Tafadhalu barakallahu fikum. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan tambahkan keterangan yang kita ambil dari kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam Syarah Arba'in Nawawiyah. Qala Imam Ibnu Rajab, wa'lam anna al-'amala li ghairillahi aqsamun. Ketahuilah amalan yang dilakukan untuk selain Allah, dengan kalimat lain amalan yang diniatkan untuk riya, itu ada beberapa jenis bagian. Orang berbuat riya atau orang dalam perkara yang berkaitan dengan riya, itu ada beberapa jenis. Yang pertama, fataratan yakunu riyaan mahdhan. Yang pertama adalah orang-orang yang beramal murni dalam rangka riya. Siapa mereka? Munafiqun. Orang-orang yang beramal murni dalam rangka riya. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mir'atil makhlukin. Yaitu tidak ada niatan kecuali memang untuk dilihat oleh manusia. Li ghardin dunyawi. Karena tujuan dunyawiyah. Ada hajat yang tadi saya sebutkan. Tujuannya apa? Dunyawiyah. Kahalil munafikin fi solatihim. Kata beliau, contohnya adalah solatnya kaum munafikun. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa. Yang tadi kami sampaikan. Wahada riya al-mahd la yakadu yasduru min mu'min fi fardhi salati wa siyam. Riya yang semisal ini, murni riya, itu tidak muncul dari seorang mu'min dalam ibadah yang hanya antar dia dengan Allah saja. Lihat, ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama ibadah antara kita dengan Allah saja. Contohnya puasa. Puasa itu ibadah yang kita lakukan hanya Allah dengan kita saja hubungannya. Yang kedua, ibadah yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang. Ibadah mutadil ghair. Semisal apa? Sodakoh. Sodakoh, ibadah kita dengan Allah Azza wa Jalla, tetapi ada kemanfaatannya bagi orang lain. Nah, amalan-amalan jenis yang seperti ini yang harus diwaspadai. Mudah terjangkiti riya. Kalau kita sholat, sholat biasa, sholat. Baini wa bain Allah. Bainana wa bain Allah. Antara kita dengan Allah saja, sudah Allah Akbar. Orang lain tidak mendapatkan kemanfaatan dari kita. Tetapi kalau kita bersedekah, atau kita mengajarkan ilmu, atau kita membantu orang yang sakit, atau kita apa, yang itu kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain. Berhati-hatilah dalam amalan-amalan jenis itu. Karena amalan-amalan jenis itu mudah dan bisa terselip padanya ar-riya. Untuk disanjung, untuk dimuliakan, untuk dicintai, untuk ditokohkan, untuk macam-macam. Sampai sini bisa difahami hadirin? Beliau mengatakan kalimat yang berikutnya. Minal a'mali zahirati awillati yata'adda naf'uha fa'innal ikhlasa fiha aziz. Amalan-amalan yang nampak atau amalan-amalan yang kemanfaatannya dirasakan oleh orang lain, maka sungguh ikhlas dalam amalan jenis ini sangat berat. Masya Allah. Ya, karena itu marilah kita selalu dalam satu amalan harus kita lihat niatan. Bisa dalam satu amalan kita berupaya mengobati hati dari riya berkali-kali. Ini akan disebutkan oleh beliau. Kita ngalir saja ucapan dari beliau. Yang berikutnya, wa taratan yakunul amalu lillah. Sekarang pembahasan kita adalah, kalau tadi orang yang beramal riya murni, sekarang amalan yang dilakukan ikhlas karena Allah, tetapi di tengah-tengah amalan itu yusyarikuhu riya, terbesit riya. Awalnya ikhlas ketika dia Allahu Akbar, ikhlas karena Allah. Tetapi begitu dia menyadari adanya orang yang sedang memperhatikan bacaannya, ada orang yang sedang memperhatikan sholatnya, kemudian dia memperbagusi sholatnya. Ada calon mertua umpamanya di sampingnya, ya, dia sedang PDKT, tahu PDKT? Ya. Pendekatan supaya nanti ketika ngelamar itu, oh kamu ya yang sholatnya kemarin bagus ya, oh saya terima. Itu yang diinginkan. Ya. Dodolan sholat ben diterima lamarannya pak. Awalnya ikhlas, gak ada masalah. Wong sholat juga hari-hari sholat. Tora'a, tetapi terbesit di tengah-tengahnya riya. Bagaimanakah cara mengobatinya? Dan apa hukumnya orang ini? Diterangkan oleh beliau. Fa in syarakahu min aslih. Pembahasannya yang pertama. Jikalau riya itu muncul di awal ibadah itu. Sholat atau sedekah atau kerja bakti. Dia ya ikhlas karena Allah, tetapi ya riya. Kalau itu riyanya dari awal, maka nas-nas yang sahihah tadullu ala butlanihi. Nas-nas yang sahih menunjukkan batalnya amalan itu dan gugurnya pahalanya, bahkan dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau pria itu menyertai dari awal. Ini pembagian yang pertama. Disebutkan oleh beliau beberapa dalil-dalil yang ada, di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka yani syirki man amil amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu-sekutu. Barang siapa yang dia beramal sebuah amalan yang dia persekutukan aku dengan selainku dalam hal niatan, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Aku tinggalkan amalannya. Ini maknanya apalah? Maknanya adalah ditolak ibadahnya dan dia terkena dosa syirik. Beberapa dalil beliau sebutkan, namun karena terbatasnya waktu, tidak saya baca semuanya. Antum bisa rujuk dalam kitab Jami'ul Ulum al-Hikam, syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian yang berikutnya, wa in ghalatahu, jika loria itu munculnya di pertengahan. Saya bacakan. Amma in kana aslul amal lillah. Kini yang kedua, seorang beramal karena Allah di awalnya. Kita ambil contoh supaya mudah difahami. Salat. Dua rakaat pertama ikhlas karena Allah. Enggak ada terbesit riya, tidak ada pamer. Dia salat layaknya kaum muslimin salat. Buat apa riya, wong lainnya juga salat. Pada rakaat yang ketiga terbesit riya. Faktornya dunyawiyah. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dieluk-elukan, ingin dan macam-macam. Bagaimana hukumnya ini? Bisa terjadi tidak, Pak? Bisa tidak? Bisa. Sedekah 1 juta untuk bangun masjid, beli semen. Awalnya ikhlas. Di tengah-tengah ketika sedekah ada orang yang memuji, "Wah, luar biasa kamu. Sedekah 1 juta. Masya Allah, yang lainnya paling 50 ribu. Kamu 1 juta. Dengan dipuji, terbesit riya. Oh iya ya, aku hebat ya. Liane gursa ketemu. Aku 1 juta. Wah luar biasa." Langsung bajunya sesek. Bengkak tubuhnya. Kena beri-beri. Riya. Di tengah-tengahnya. Hukumnya bagaimana kini kaum muslimin? Disebutkan oleh beliau ada rinci di sana. Rinci yang pertama, apabila dia menolaknya dan mengingkari bisikan riya. Dafa'ahu wa taradahu. Dia sholat ada riya di sini. Muncul ria, sikap, tidak, saya enggak ria. Buat apa saya sholat gara-gara fulan ini? Lillah, orang ini manusia biasa, tidak bisa memberikan apapun. Ditolak, tidak mau dengan ria, maka aman dia. Aman, dia tidak disebut orang yang terkena ria. Disebutkan dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau siksa kami dalam hal-hal yang kami salah atau kami lupa padanya. Ini rinci yang pertama. Saya bacakan ucapan Imam Ibn Rajab. Fa'in kana khatiran wa dafa'ahu. Jikalau ketika timbul riya di tengah-tengah amalannya dan dia menolaknya, mengingkarinya, fala yadurruhu, maka riya itu tidak membahayakannya. Bila khilafin, dan ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Kenapa? Karena dia tidak ridha dengan hasutan dan bisikan riya dalam hatinya. Yang kedua, wa inistar salamahu, jikalau pada rokat yang ketiga terbesit riya dan riya itu berlalu, yakni terus, awalnya dia tidak ada riya, pada rokat yang ketiga dia riya dan dia senang dengan riya, dia memang pemer, oh ya saya hebat. Syaitan membisiki, kamu yang terhebat, kamu yang terbaik, bacaanmu yang terbaik dari yang lain, dibisiki terus, dan dia enjoy dengan itu. Dia menikmati dengan riaknya dan dia jatuh pada riak. Fahuwa yuhbitu bi amaluh. Di sana ada pembahasan di antara para ulama, apakah dia dengan riak yang dua pada rakaat yang ketiga menghapus semua rakaat yang ada, menggugurkan ibadah tersebut dan dia terkena riak atau tidak? Ada khilaf di antara para ulama di sana. Ada dua, yang pertama pendapat yang mengatakan dua rakaat yang pertama karena ikhlas diterima. Dua rakaat yang kedua, rakaat yang tiga dan keempat karena dia riya maka ditolak. Tetapi yang benar disebut oleh beliau adalah rinci. Perhatikan rincinya. Kalau amalan itu adalah amalan yang satu deret, sholat itu 4 rakaat dari takbiratul ihram sampai salam, itu kaitannya ada, maka ini batal sholatnya, dia terkena riya, dia berdosa, tidak diterima total sampai pun 2 rakaat yang pertama yang dia ikhlas. Beda hanya amalan yang terputus, sholat kemarin ikhlas diterima, sholat yang kaitannya dengan ini yang tidak diterima, kali ini saja yang dia riya padanya tidak diterima, hilang pahalanya, bahkan dia dosa riya. Seperti orang bersedekah, sedekah dari dulu ya, sedekah sedekah sedekah sedekah, ketika dia ikhlas sedekah sedekah itu diterima, tapi ketika kali ini dia riya, ini saja yang ditolak. Bisa dipahami hadirin? Itu rincinya yang disebutkan oleh beliau di sini dengan membawakan ucapan Imam Ibnu Jarir dan yang lainnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah. Ini yang disebutkan oleh beliau. Di pembahasan berikutnya oleh beliau dibawakan ucapan para ulama yang menyebutkan tentang ikhlas itu perkara berat yang harus selalu dikoreksi dan dikoreksi. Wabil jumlah, fama ahsan qalu Sahal bin Abdullah Tusturi, laisa ala nafsi syai' asyaq min al-ikhlas. Beliau mengatakan, Sahal bin Abdullah Tusturi, beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih berat melebihi ikhlas. لأنه ليس لا في نصيب. Karena manusia kadangkala tidak mampu menguasai hati. Kalau gerakan fisik ringan, ruku, sujud ringan. Gerakan fisik, puasa, qiraatul Quran apa ringan. Yang tidak kuasa untuk dikuasai hati. Menguasai hati itu perkara berat. Misal, kalau orang sudah tersinggung dan marah, itu kaitannya dengan hati bukan Pak? Iya. Itu untuk dikuasai, jangan marah, jangan marah. Oh tetap baik Pak. Ora apa-apa, kesu, kenapa sih? Muntap, muntap, wajah kesu. Gak bisa. hatinya enggak bisa untuk dia kuasai. Ya akhi, sabar kamu, jangan marah. Lisannya mengatakan sabar, hati ini ora baik. Wong semreset. Ngerti semreset, Pak? Kesu ndak gawe kesu ya, tek lawan. Sabar ya akhi, ora baik. Susah hati itu dikuasai, apalagi ikhlas. Sampai-sampai disebutkan dalam satu meriwayatkan sebuah hadis, aku butuh untuk memperhatikan niat berkali-kali. Riya itu kadangkala datang dari beberapa jenis atau beberapa warna. Kita bacakan ucapan waqala Yusuf ibn Husain Ar-Razi, a'azzu syai'in fid dunya al-ikhlas. Sesuatu yang paling berat di dunia adalah ikhlas. Wa kam ajtahidu fi isqati riya an qalbi. Betapa seringnya aku berupaya untuk menjatuhkan riya, melenyapkan riya dari hatiku. Wa ka'annahu yanbutu fi 'alalanin ahar, tapi ternyata tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Dia salat riya, enggak. Besok ibadah lainnya datang lagi riya. Dalam bentuk senang dipuji, dalam bentuk ingin dikenal oleh orang, dalam bentuk ingin dijadikan pemimpin, dalam bentuk apalagi waikum muslimin, kalau sedang dia bersaing dalam satu pondok, pengajar A dengan pengajar B lagi bersaing. Bersaingnya juga membingungkan, apa sih yang disaingi? Apa sih yang sedang dipersaingkan sebagai kemudiran? Mudir itu amanah, ya akhi. Jangan kau bersaing dengannya. Kamu mudir. Seharusnya saya jadi mudir, bukan kamu. Kenapa kami dipilih? Itu dibicarakan di hatimu. Kapan aneh? Saya jatuhkan dia supaya saya jadi mudir dengan politik belah bambu. Mudirnya diinjak, dihinakan, dan dia ingin mengangkat dirinya. Persaingan itu tidak nyampak wa kaum muslimin, tapi hati dia yang ingin bersaing. Akhirnya dia ingin tampil supaya diterima. Tampil supaya lebih menonjol. Gara-gara dia ingin bersaing dengan yang satunya. Ikhwan yang senior bersaing dengan ikhwan yang junior. Ikhwan yang senior ini lama taklim, orang lama, tapi nah taklimnya jiping, Pak. Ngaji kuping, hasilnya tulen, metu kelalen. Tidak punya hafalan. Ikhwan ini memang muda, tapi dia pondokan. Hafalannya banyak. Kitab yang setelah dia pelajari sekian banyak kitab, ilmunya lebih banyak. Kemampuan berbicara, kemampuan berdalil, kemampuan berceramah, kemampuan menyampaikan ilmu lebih daripada yang senior. Yang senior guru suene tok. Maaf, kadangkala ini muncul di masyarakat, di kalangan kita. Yang senior ini merasa tersisihkan. Aku wis ora diwongke. Maksudnya pripun jenengan didintung apa sih? Ora diwong. La haula wala quwata illa billah. Saya sudah enggak dipakai lagi. Dia sekarang pimpinannya. Bicara kayak gitu sembari di hatinya kesuh. Ngerti kesuh? Marah. Seharusnya saya yang mimpin rapat, kok malah dia? Saya kan orang yang terdahulu. Persaingan. Merasa tersisih. Sakit hati. Dan dia akhirnya mencari orang-orang yang bisa untuk dijadikan sebagai kelompoknya. BSH, barisan sakit hati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu meruntuhkan amalan. Hati-hati, jiwa itu sulit untuk dikuasai. Karena itu, didiklah diri kita masing-masing, jangan butuh dengan orang. Kita beramal antum baru ta'lim, baru 5 tahun yang lalu, tapi antum mondok, masya Allah, fadlu. Dakwah ini menjadi besar. Saya memang orang yang pertama Allah berikan taufik mengenal dakwah ini dan menjadi panitia dalam dakwah. Dan sekarang antum, masya Allah, silakan teruskan. Tidak ada persaingan di sini. Semakin dakwah itu berjalan lancar, semakin makmur, Anda sebagai pertama-tama mendapatkan bagian pahalanya. Yang meneruskan para pemuda yang berilmu. Seharusnya kamu berbangga, alhamdulillah dakwah ini Allah tolong dengan keberadaan beliau-beliau ini yang muda-muda. Gembira engkau, jangan kau merasa tersisihkan. Kita tidak sedang bersaing dalam urusan duniawiyah. Kadang saya dapat ini di beberapa tempat dan wilayah dan daerah, kabupaten, kecamatan dan desa. Ada satu kabupaten, ustadznya beberapa ustadz, ada yang berpenyakit ini. Siapa yang berpenyakit? Ustadznya bukan. Ustadznya masya Allah, kita kenal semangatnya. Yang berpenyakit ada ikhwan yang hendak memecah antara ustadz yang satu dengan yang lainnya, agar supaya dia yang sakit hati memiliki backing seorang ustadz di wilayahnya. Dia caranya menservis. Tahu menservis, Bapak? Menservis? Bukan servis motor, bukan, Pak. Diservis, dikasih pelayanan, dikasih ini, dikasih itu. Supaya ustadz ini dekat dengan fulan ini. Yang lainnya, yang dia bertolak belakang, enggak. Akhirnya diadu mereka. Biang keroknya fulan, orang lama. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kadangkala terjadi. Dan kami sedang mengatasi itu. Di satu tempat. Sampai saya tidak rapat beberapa kali. Susah amat orang ini dinasihati. Sampai didatangkan, dinasihati, dimarahi kamu gini, gini, gini, gini. Balik maning, ngerti balik maning Pak maksudnya? Iya. Tarik kayak gitu lagi. Kenapa? Hati itu tidak bisa dikuasai dengan mudah. Hakadakum muslim, dan ini rinci yang disebutkan Imam Ibnu Rajab, bisa antum lihat dalam kitabnya beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ini ada beberapa pertanyaan ini, Pak. Masya Allah. Ini kalau dijawab butuh waktu. Gimudan? Dalam keadaan waktu kita sudah habis. Ditumbuk saja Pak ya. Tapi melasing ya. Kesel-kesel nulis. Kertasnya juga. Ya lumayan walaupun tugelan Pak. Soalnya kan ada yang kecil banget. Ngirit. Sudah kertasnya kecil, tulisannya kecil. Enggak kebaca, Pak. Ada seorang yang melakukan mandi junub. Masa junub? Junub mungkin ini ya. Ini tulisannya junub. Apa T-nya kayak B. Tetapi kepalanya tidak dibasahi. Apakah sah mandinya? Itu bukan mandi, itu mandi bebek, Pak. Badannya atau kepalanya enggak? Ya tidak sah. Mandi junub, kepalanya enggak dibasahi. Ya. Apakah ada dalil dalam Al-Qur'an kita boleh menerima hadiah atau membolehkan mengambil daging sesembelihan orang-orang Nasara dan Yahudi? Ada. Allah berfirman, "Wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum." Dan makanannya ahlul kitab halal bagi kalian. Ini maksudkan dalam hal ini adalah dzabihatuhum, sesembelihannya mereka. Tetapi ingat, sesembelihannya mereka itu ketika mereka menyembelihnya dengan bismillah. Apabila mereka menyembelih dengan nama Bismil Masih, itu haram. Kenapa? Karena terkena ayat yang lainnya. wa ma uhilla bihi li ghairillah, sesembelihan yang ditujukan untuk selain Allah hukumnya adalah apa? Syirik, haram hukumnya. Bisa dipahami? Ya. Itu pun hanya ahlul kitab. Kalau orang kafir yang lainnya selain ahlul kitab, haram hukumnya. Walaupun dia bismillah. Orang Buddha umpamanya, dia menyembelih, tahu yang akan makan adalah muslim, dia bismillah. Bismillah. Tapi dia non-Islam. Non-Muslim dia. Bukan ahlul kitab. Maka haram hukumnya. Ya. Adapun dalam hadis terdapat dalil Nabi menerima hadiah dari ahlul kitab. Menerima dari hadiah daging atau yang lainnya. Apakah boleh berdoa ketika setelah selesai fardu? Boleh, tetapi tidak terus-menerus. Yang kita tahu dari para ulama adalah setelah Syekh Ibnu Taimin dalam Syariatul Salihin, setelah salat fardu di situ azkar, zikir. Kalau mau berdoa sebelum engkau salam, setelah tasyahud, setelah selawat Ibrahimiyah, kamu berdoa di situ dengan doa-doa yang ma'thur dari Nabi sebelum engkau salam, dan itu adalah waktu mustajab. Adapun kalau doa itu setelah salat sunnah, salat duha atau salat lail atau antara adzan dan qomat. Adapun ba'da salatul fardu itu adalah azkar, zikir-zikir. Tetapi apakah diharamkan? Tidak diharamkan, boleh berdoa tetapi tidak terus-menerus. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai mengucapkan assalamualaikum assalamualaikum yansarifu ilal makmum, beliau pun menghadapkan mukanya ke makmum. Bahkan makna yansarif meninggalkan tempatnya dan berpindah ke tempat lain. Sehingga tidak pernah terdapat dalil Nabi memimpin doa setelah salat fardu, karena beliau meninggalkan tempat duduknya atau beliau mengarahkan mukanya ke arah makmum dan membelakangi apa? Kiblat. Itu dalilnya. Sehingga Nabi tidak melakukan doa setelah salat apa? Fardu, tetapi azkar, zikir. Dan tidak pernah terjadi Nabi memimpin doa berjamaah pada salat fardu. Apa hukum bagi seorang yang menghukumi orang lain dengan hukum riya? Hukumnya ya dihukum. Ini kebanyakan hukum-hukum. Ya tidak bisa kita mengatakan kamu riya. Itu riya berkaitan dengan kalbu. Bagaimana kita mengatakan kamu riya ya? Loh, riya itu fil qalb. Tidak boleh kita mengatakan kamu riya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dia ikhlas. Tidak bisa kita menghukumi orang dengan yang kita tidak tahu. Nah, hukum bil zahir, kita menghukumi orang itu dengan zahir. Sebagaimana ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, nahkum bidzahir, kita menghukumi orang dengan zahir, amal asrar fa'alallah, adapun rahasia dalam hati dia serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak tahu. Walhamdulillahirabbil alamin, ini yang bisa kita sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.